Radio Muslim Yogyakarta, Murnikan Akidah, Menebarkan Sunnah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaih, wa ala alihi wa ashabih, wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Kita akan membaca matan yang disampaikan oleh musannif di halaman 26. Qala al-musannif rahimahullah, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a at-tauhid, kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'a at-tahara. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت, apabila anda telah mengetahui, أن الله خلقك, bahwa Allah menciptakan anda, لعبادته, dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Dan yang dimaksud dalam rangka beribadah kepadanya ada dua. Dulu sudah pernah kita sampaikan, yang pertama apa? Dalam rangka untuk mentauhidkannya. Dan itu tafsirnya Ibnu Abbas. Yang kedua, ibadah yang dimaksud yang kedua adalah tafsirnya Ali bin Abi Thalib, dalam rangka untuk menerima perintah dan larangan. Fa'alam annal ibadata la tusamma ibadatan. Karena itu pahamilah bahwasanya ibadah tidak bisa disebut sebagai ibadah illa ma'at tauhid, kecuali diiringi dengan at-tauhid. Kama anna as-salata la tusamma salatan, sebagaimana salat tidak bisa disebut dengan salat illa ma'at taharati, kecuali didahului dengan taharah. Yang ini menjadi dasar at-tasfiyah qabla at-tarbiyah. At-tasfiyah qabla at-tarbiyah. At-tasfiyah wa at-tarbiyah itu pasangan dalam dakwah. Dalam dakwah unsurnya dua yang paling utama adalah at-tasfiyah dan yang kedua at-tarbiyah. Apa itu tasfiyah? Tasfiyah artinya pembersihan dari semua bentuk kotoran. Termasuk diantaranya adalah membersihkan dari noda syirik. Sedangkan at-tarbiyah adalah pengisian. Mengajarkan apa yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi tugas yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Mengajarkan adab itu masuk dalam kategori at-tarbiyah. Maka idealnya at-tasfiyah qabla at-tarbiyah. Dibersihkan dulu baru diisi. Karena kalau diisi sementara masih ada kotoran, maka kotoran itu tidak akan hilang. Fa idza dakhala syirku fil ibadah. Karena itu ketika syirik bercampur dengan ibadah, fasadat, maka ibadah itu menjadi rusak. Sehingga dia ibadah yang batil, yang tidak diterima oleh Allah. Kal hadasi idza dakhala fit taharah, sebagaimana orang yang melakukan hadas ketika hadas itu terjadi pada saat orang sudah memiliki taharah, maka salat yang dia kerjakan menjadi batal. Tayyib. Ada sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman, bahwa bersuci itu setengah dari iman. Yang ma'ruf di tengah masyarakat, an-nadhafatu minal iman. Tapi ini bukan hadis. An-nadhafatu minal iman bukan hadis. Kebersihan bagian dari iman ini bukan hadis. Hadis yang sahih, hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bahwa bersuci itu setengah dari iman. Apa yang dimaksud bersuci setengah dari iman? Ada dua makna di sini. Makna yang pertama, kata at-tuhur diartikan sebagaimana makna tekstualnya. Sehingga bersuci di situ maknanya adalah bersuci fisik, yaitu melakukan wudu atau tayammum atau mandi besar. Sedangkan iman diterjemahkan dengan as-salah. Maka at-tuhuru syatrul iman maknanya adalah wudu atau tayammum atau mandi adalah setengah dari sholat, karena dia syarat sah sholat. Sehingga iman diterjemahkan dengan tidak sebagaimana makna tekstualnya. Kebalikannya, tafsir yang kedua, at-tuhuru diterjemahkan dengan makna yang di luar tekstual. At-tuhuru di situ diartikan mensucikan hati dari noda kesyirikan. Syatrul iman, setengah dari iman seorang hamba. Iman di sini adalah iman dalam arti tauhid yang ada pada dirinya. Maka at-tuhuru yaitu tauhid yang isinya adalah kesucian dari noda syirik adalah setengah dari iman seorang hamba. Berarti iman di situ dimaknai secara apa? Tekstual. Paham di sini? Jadi kata at-tuhur punya dua makna. Makna tekstual dari tuhur adalah bersuci dalam bentuk membersihkan fisik, bersuci dari hadas. Makna yang kedua dari at-tuhur adalah bersuci dari noda kesyirikan. Iman juga punya dua makna. Makna iman secara tekstual artinya iman yang ada pada hati seseorang, yang ada pada diri seseorang. Makna iman secara tidak tekstual adalah salat. Maka ini disilang. Makna ini disilang. Kalau yang di sini diartikan tekstual, maka di sini diartikan tidak tekstual. Kalau sebaliknya, ini diartikan tidak tekstual, yang ini diartikan makna tekstual. Paham ya? Ini hadis yang ma'ruf karena ada di Arba'in Nawawiyah. Selanjutnya kita akan membaca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Penjelasan perkataan Syekh rahimahullah, apabila Anda telah mengetahui bahwa Allah Ta'ala menciptakan Anda untuk beribadah kepadanya. Maksudnya, jika kalian mengetahui dari ayat Allah ini, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Sedang kalian adalah dari kalangan manusia sehingga masuk dalam ayat ini, dan kalian telah mengetahui bahwa Allah Ta'ala tidaklah mencipta kalian kemudian dibiarkan begitu saja, atau tidak pula sekedar untuk makan dan minum semata. Tidaklah pula kalian hidup di dunia ini untuk bersenang-senang dan bersukaria. Jadi bukan untuk semua itu Allah Ta'ala mencipta kalian, akan tetapi Allah Ta'ala mencipta kalian agar kalian beribadah kepadanya. Allah Ta'ala menundukkan bagi kalian segala yang ada di dunia ini tidak lain adalah dalam rangka agar kalian menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena kalian tidaklah bisa menghidup kecuali dengan adanya perkara-perkara tersebut, dan kalian tidak akan mampu beribadah kepada Allah Ta'ala kecuali dengan perkara-perkara tersebut. Allah menundukkan semua perkara tersebut agar kalian beribadah kepadanya, dan bukan dalam rangka untuk kalian bersukaria, bebas, berbuat kefasikan dan kefajiran, makan dan minum sesuai kehendak hawa nafsu kalian. Maka jika demikian keadaannya adalah merupakan keadaan binatang ternak. Adapun al-adamiyun atau manusia itu, Allah Ta'ala ciptakan mereka untuk suatu tujuan yang sangat agung dan untuk perkara hikmah yang sangat besar, yaitu beribadah, mentauhidkan Allah dalam perkara ibadah. Firman Allah Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki dari kalian. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56-57. Nah, di sini penulis atau Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau menjelaskan keterangan dari penulis bahwa kita tidaklah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk hal yang sia-sia, hanya menikmati dunia. Tapi kita diciptakan oleh Allah agar kita beribadah kepadanya. Lalu beliau jelaskan logika sederhana. Dunia diciptakan oleh Allah untuk melayani manusia, agar dia bisa bertahan hidup. Maka Allah kasih mereka harta, Allah kasih kepada mereka makanan, minuman, dan berbagai macam fasilitas hidup. Tujuannya adalah agar mereka bisa bertahan hidup. Nah, ketika mereka bisa bertahan hidup, mereka bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Makanya sangat mengherankan kalau yang terjadi sebaliknya. orang tidak melakukan misi utama, tujuan utama ketika dia diciptakan oleh Allah, tapi malah dia mencari sesuatu yang sudah disediakan oleh Allah, yang itu sifatnya hanya pendukung agar dia bisa melakukan tujuan utama. Sebagai contoh, ada orang yang diutus untuk menjalankan sebuah misi. Misi kamu adalah bagaimana caranya kamu bisa menyelamatkan si A, karena si A berada di daerah musuh. Lalu dia dikasih berbagai macam perlengkapan untuk menjalankan misi itu. Dikasih duit, kemudian dikasih perlengkapan senjata, dia dikasih makanan dan seterusnya. Selama dalam perjalanan, kamu nanti akan menjumpai banyak sekali rintangan. Maka orang ini akan dianggap keliru ketika dia malah lebih banyak mengumpulkan bekal, golek duit sebanyak-banyaknya, sehingga dia ketika melakukan perjalanan malah dagang. Atau dia misalnya nyari makanan, bertani, sementara misi A-nya tidak dia pedulikan. Nah, ini orang yang keliru. Kurang lebih seperti itulah gambaran yang disampaikan oleh Syekh Al-Fauzan dalam penjelasannya ini. Allah Ta'ala menciptakan dunia, Allah menciptakan semua perkara yang ada di sekitar kita, dan Allah menundukkan semua perkara itu agar kalian beribadah kepadanya. Maka jangan dibalik, mengorbankan ibadah malah dipakai untuk mencari sesuatu yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Allah Ta'ala tidaklah menciptakan kalian agar kalian bekerja untuk diberikan kepada Allah, dan tidak pula untuk mencarikan nafkah dan mengumpulkan harta untuk Allah, sebagaimana perlakuan manusia kepada manusia yang lain, yaitu mereka menjadikan pekerja yang mengumpulkan bagi manusia yang lain. Tidaklah demikian tujuan Allah mencipta manusia, karena Allah Ta'ala maha cukup, yaitu tidak membutuhkan sedikit pun dari semua itu. Dan Allah Ta'ala maha kaya dan tidaklah butuh kepada semua makhluk. Sehingga dalam ayatnya Allah mengatakan, ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 57. Allah Ta'ala yang memberi makan dan bukan yang diberi makan. Allah tidak butuh makan. Allah Ta'ala maha kaya dengan zatnya. Allah Ta'ala tidak membutuhkan peribadatan kalian. Kalau seandainya semua manusia itu kufur, maka tidaklah mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Ta'ala. Akan tetapi, kalianlah yang senantiasa membutuhkan Allah Ta'ala, dan kalianlah yang senantiasa butuh untuk beribadah kepadanya. Termasuk dari rahmat Allah, yaitu Allah Ta'ala memerintahkan kalian untuk beribadah kepadanya, untuk kemaslahatan kalian sendiri. Sebab apabila kalian mau beribadah kepadanya, niscaya Allah Ta'ala akan memuliakan kalian dengan balasan dan pahala. Jadi, beribadah kepada Allah merupakan sebab yang menjadikan Allah memuliakan kalian di dunia dan di akhirat. Apabila demikian, siapakah yang akan mendapatkan faedah dari peribadatan tersebut? Yang akan mendapatkan faedah dari peribadatan itu adalah pelaku ibadah itu sendiri. Adapun Allah Ta'ala sama sekali tidak butuh kepada hamba-hambanya. Nah, catatan seperti ini banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bahwa Allah tidak butuh hambanya, dan ketika Allah memerintahkan untuk beribadah, maka sama sekali Allah tidak punya kepentingan di dalamnya. Seperti diantaranya di Adz-Dzariyat ayat 57. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku sama sekali tidak mengharapkan rizki dari mereka, dan aku juga tidak mengharapkan agar mereka memberikan makan kepadaku. Demikian pula yang Allah firmankan di ayat yang lain. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuka. Perintahkanlah dirimu dan keluargamu untuk mengerjakan salat, dan bersabarlah dalam melaksanakannya. La nas'aluka rizqa, aku tidak meminta rizki darimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, nahnu narzukuka. Namun sebaliknya, akulah yang memberikan rizki kepadamu. Sehingga sering Allah tegaskan dalam Al-Quran, ketika Allah perintahkan hambanya untuk beribadah kepadanya, Allah tegaskan bahwa Allah tidak meminta sesuatu dari mereka. Allah tidak butuh kepada hambanya. Tidak sebagaimana orang Yahudi. Orang Yahudi punya keyakinan ketika Allah memerintahkan sang hamba untuk melakukan sesuatu, menurut Yahudi Allah punya kepentingan di sana. Makanya komentar mereka ketika mereka diperintahkan untuk membayar zakat, mereka mengatakan Allah itu fakir. Innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah punya kepentingan di situ, yaitu Allah ingin agar hartanya tidak berkurang. Makanya Allah minta kita untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Maka Allah murka kepada perkataan seperti ini. Dan juga disebutkan dalam hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, Allah berfirman, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, andaikan jin dan manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa di antara kalian, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu sama sekali tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Sehingga Allah tetap maha kaya dan selalu maha kaya apapun yang terjadi pada hambanya. Hamba mau taat, hamba mau bejat, Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak terpengaruh dengan kondisi mereka. Maka di sini beliau ingin menegaskan, lalu siapakah yang punya kepentingan dengan ibadah yang kita lakukan? Jawabannya adalah kita sendiri. Karena itu jangan sampai ada orang yang merasa bahwa saya telah berjasa kepada Allah subhanallah. Allah tidak butuh kamu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh ibadahmu. Allah tidak butuh perjuanganmu. Namun ketika kamu melakukan itu, semuanya kembali kepada kepentingan pribadimu. Nah, itu teori yang umum yang seharusnya kita pahami. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala melarang keras ketika ada orang yang dia merasa berjasa ketika dia terlibat dalam dakwah, seperti yang dulu dilakukan oleh orang-orang Badui. Yamunnuna 'alaika an aslamu kulla tamunnu 'alayya islamakum. Mereka merasa berjasa ketika mereka masuk Islam, wahai Muhammad. Kul la tamunnu 'alayya islamakum. Sampaikan kepada mereka, janganlah kalian merasa berjasa ketika kalian masuk Islam. Tidak boleh merasa berjasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang memperjuangkan agama yang dibawa oleh beliau. Apalagi merasa berjasa di hadapan Allah Ta'ala yang telah menurunkan agama ini. Kepada Nabi SAW saja enggak boleh. Dulu orang Badui, ketika mereka masuk Islam, ada di antara mereka yang merasa sombong. Wah, Muhammad akan merasa bangga dengan kehadiran saya, karena saya ini orang yang hebat ketika bertarung, pintar ketika perang, sehingga akan menguntungkan Muhammad. Lalu dijelaskan oleh Allah, mereka merasa bangga, merasa berjasa dengan keterlibatan mereka masuk ke dalam agama Islam. Padahal aslinya Allah Ta'ala tidak butuh mereka. Dan Allah tahu batin kita, maka ketika kita bergabung dalam sebuah forum kajian, kemudian ikut bisa aktif di situ, bahkan banyak memberikan peran di sana, jangan sampai muncul perasaan bahwa kita telah memberikan jasa pada Islam. Karena Allah tidak membutuhkan diri kita. Wallahu a'lam. Perkataan Asy-Syaikh rahimahullah, maka ketahuilah bahwa peribadatan itu tidak dinamakan ibadah kecuali jika disertai tauhid, sebagaimana salat tidak dinamakan salat kecuali jika disertai taharah atau wudu. Yaitu jika kalian telah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kalian agar kalian beribadah kepadanya, maka peribadatan itu tidaklah sah dan diridhoi oleh Allah Ta'ala kecuali terpenuhi dua syarat padanya. Jika hilang salah satu dari dua syarat tadi, maka batal ibadah tersebut. Syarat pertama, harus ikhlas mengharap wajah Allah Ta'ala. Tidak ada kesyirikan sedikit pun di dalam ibadah tersebut. Sebab jika tercampuri dengan kesyirikan, maka batallah ibadah tersebut. Semisal toharoh yang tercampuri hadas, sehingga batal. Demikian juga jika kalian beribadah kepada Allah Ta'ala, kemudian kalian menyekutukan Allah, maka batallah peribadatan kalian. Itulah syarat yang pertama. Nah, hadis tadi diganti dengan hadas, ya. Tayyib. Di antara syarat sahnya ibadah yang pertama adalah harus ikhlas. Tidak boleh bercampur dengan kesyirikan. Dan ikhlas dalam beribadah itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas dalam tujuan. Yang kedua, ikhlas dalam motivasi. Ikhlas dalam tujuan, berarti ketika dia beribadah, tujuannya kembali kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Dia sholat untuk Allah, dia puasa untuk beribadah kepada Allah, dia menyembelih untuk Allah, dan seterusnya. Yang kedua adalah ikhlas dalam motivasi. Ikhlas dalam motivasi, jika salah, maka jatuh pada syirik kecil. Orangnya menjadi pelaku syirik kecil, karena dia riya atau sum'ah. Misalnya, dia beribadah untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Dia sholat untuk Allah, tapi punya motivasi yang lain. Biar dipuji oleh Pak Farid, misalnya. Akhirnya sholatnya dibuat lebih khusyuk. Atau biar nanti dapat diskon ketika umroh. Sholatnya ditampakkan lebih khusyuk di hadapan Pak Nugroho. Maka perbuatan seperti ini merusak dari sisi motivasi. Tapi ibadahnya sah atau tidak? Tergantung kekuatan ikhlasnya. Kalau hilang sama sekali ikhlas sisi dua, maka ibadahnya batal. Dan itu ibadahnya munafik. Kalau sisi yang pertama, ikhlas yang pertama salah, maka dia musyrik, keluar dari Islam. Dan alhamdulillah, selama dia seorang mukmin, apalagi sudah kenal ngaji, untuk yang pertama insyaallah tidak akan terjadi pada dirinya. Tapi yang kedua masih sangat mungkin untuk terjadi pada dirinya. Sebagaimana kekhawatiran ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innama akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kepada kalian adalah syirik kecil. Ketika beliau ditanya apa itu ya Rasulullah, jawaban beliau adalah ar-riya. Kemudian syarat yang kedua, mutaba'ah. Syarat kedua, mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenis peribadatan apapun yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah tersebut batil dan tertolak, karena ibadah tersebut adalah bid'ah dan sesuatu yang diada-adakan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Wa fi riwayah, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada padanya perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, barang siapa yang mengada-adakan dalam agama ini sesuatu yang bukan darinya, maka perkara tersebut tertolak. Nah, coba digarisbawahi untuk riwayat yang kedua. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang ahdasa, melakukan sesuatu yang baru, fi amrina hadza, dalam urusanku ini, ma laisa minhu, yang bukan bagian darinya, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Berarti di situ ada tiga unsur di mana sebuah perbuatan tergolong sebagai perbuatan bid'ah. Yang pertama adalah unsur dari kata man ahdatha, barang siapa yang membuat sesuatu yang baru. Maka bid'ah itu sesuatu yang baru. Manusia yang menciptakannya, bukan Allah yang mengajarkannya. Yang kedua, fi amrina hadza, dalam urusanku ini. Urusanku, urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah masalah agama. Sedangkan masalah dunia, beliau mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham dibandingkan aku. Maka untuk urusan laptop yang paling bagus seperti apa, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ngerti. HP gimana, bagaimana cara menggunakan WA, itu urusan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak paham. Bagaimana cara bisnis yang menguntungkan, beliau sallallahu alaihi wasallam enggak ngerti. Itu urusan dunia, termasuk bagaimana bertani dan seterusnya. Maka bid'ah tidak berlaku untuk urusan dunia. Ma laisa minhu, yang dia bukan bagian darinya. Bukan bagian darinya berarti tidak ada dalil. Karena apapun yang merupakan bagian dari agama, berarti di situ ada buktinya. Buktinya adalah dalil. Ini tiga unsur untuk bisa memahami bid'ah. Apa sih perbuatan itu bisa tergolong menjadi bid'ah atau tidak? Kalau terpenuhi tiga unsur ini, maka dia bid'ah. Pertama, dia perbuatan yang baru dibuat oleh manusia. Yang kedua, dalam urusan agama. Yang ketiga, tidak ada dalilnya. Fahuwa raddun, maka perbuatan itu tertolak. Dan bantahan sebagian besar orang yang membela bid'ah, rata-rata salah paham dalam memahami hadis ini. Rata-rata dia tidak paham dalam memahami hadis ini. Sehingga mereka mengatakan, kalau semuanya disebut bid'ah, kalian ketika melakukan haji dan umroh naik unta saja. Atau ketika ceramah jangan pakai mikrofon. Atau ketika melakukan sesuatu jangan menggunakan fasilitas di zaman modern. Dan anggapan yang lainnya. Padahal itu semuanya adalah perkara dunia, bukan perkara agama. Kemudian ketika ada perkara dunia yang mendukung perkara agama, maka statusnya hanyalah fasilitas dan bukan tujuan utama. Karena itu ketika ada perkara dunia, aslinya perkara dunia, tapi dia dijadikan sebagai tujuan utama, maka itu masuk menjadi perkara agama. Contoh ya, mikrofon atau kendaraan ini sifatnya pendukung dan dia bukan tujuan utama. Sehingga enggak ada istilah, andaikan mikrofon di depan saya ini sudah selesai digunakan, purna guna, lalu dia disimpan di gudang, ada enggak orang yang memperebutkan, ini mikrofon yang berkah. Akhirnya dijual dengan harga mahal, mikrofon bekas kajian tauhid. Bisa dipakai untuk membersihkan rumah dari gangguan jin dan setan. Ada kayak gitu, Pak? Enggak ada. Selesai digunakan ya sudah selesai. Enggak ada orang yang mengejarnya. Karena mereka paham ini murni perkara dunia. Sehingga andai kajian, ketika kajian dimulai, mikrofonnya rusak, diganti mikrofon yang lain, tetap jalan enggak? Tetap jalan. Kira-kira keutamaannya beda atau sama? Enggak ada hubungannya dengan mikrofonnya. Karena ini bukan tujuan utama. Contoh yang lain ya. Pesawat ini pernah dipakai oleh Habib. Atau mobil ini pernah dipakai oleh Ustadz. Nah, terus harganya jadi lebih mahal. Ini enggak ada hubungannya. Karena ini sifatnya hanya murni fasilitas dunia. Kemudian ada yang kedua. Ada fasilitas dunia yang dia menjadi tujuan utama sehingga dia menjadi perkara agama. Nah ini yang bahaya. Contoh ya. Tasbih. Contohnya tasbih. Tasbih atau tusbih. Satus KB. Namanya tusbih. Kalau dalam bahasa Arab namanya musabbahah atau musabbihah, alat untuk menghitung tasbih. Tasbih ini sifatnya hanya untuk media. Ada orang yang dia pelupa. Kalau saya dikir pakai ruas-ruas jari, begitu jalan sampai di jari tengah bingung. Iki mau teko kiwa, nengen-nengen ngiwa, gak bingung. Bulan balenias. Sehingga dia kesulitan untuk menggunakan ruas jari. Akhirnya dia menggunakan media, alat bantunya adalah tasbih tadi. Kalau hanya sebatas sebagai media, banyak ulama yang membolehkan, bahkan termasuk yang difatwakan oleh Syekh bin Baz, seperti ini boleh, bukan termasuk bid'ah. Karena ini media, sebagaimana orang ketika ceramah pakai mikrofon, atau ketika berangkat kajian pakai kendaraan motor, dan seterusnya. Namun yang menjadi masalah adalah ketika media ini diyakini punya nilai keistimewaan tertentu. Sehingga ketika orang itu kehilangan tasbih yang sering dia pakai zikir, bingung, Pak. Wah, nanti zikir saya tidak berkah atau tidak bisa menghasilkan pahala karena alat yang biasa saya gunakan untuk zikir hilang. Wah, bingung dia mencari-cari. Padahal masih banyak media yang lain. Dia masih bisa menggunakan counter ya. Sehingga ketika baca tasbih muni klik klik klik klik. Dia masih bisa menggunakan media yang lain. Maka kalau sampai pada tingkatan seperti ini, berarti dia sudah menjadikan perkara dunia masuk dalam ranah agama. Dan itu kategori bid'ah. Contoh yang lain, sajadah. Ada sebagian orang yang punya keyakinan sajadah ini sudah saya pakai tahajud selama 20 tahun. Maka dia sajadah yang berkah istimewa. Ya. Sehingga dia bisa digunakan untuk sesuatu yang aneh-aneh. Nah ini ketika muncul keyakinan seperti ini, kadang ada sebagian orang yang dia gak mau sholat kecuali pakai sajadah itu. Kalau dia berangkat ke masjid, lali gak usah sajadah, padahal rumahnya jauh, itu balik pak pulang, ambil sajadah. Kalau tanpa ini sholat saya gak bisa khusyuk. Berarti ini sudah menjadikan sajadah sebagai bagian dari agama, bukan sebatas media. Padahal hukum asalnya apa pak? Hanya media, untuk alas. Biar tidak kedinginan, atau misalnya tidak berdebu, ya, karena karpet masjidnya berdebu misalnya, atau bau mie, karena sering dipakai untuk makan mie setelah kajian Rabu pagi, misalnya ya. Tapi insya Allah kalau di sini dibersihkan ya, tanpa bekas. Kalau misalnya ada faktor seperti itu, lalu dia menggunakan media apapun, sajadah atau yang lainnya, silahkan. Saya itu kalau sholat pakai karpet masjid, gak khusyuk mas, kenapa? Gambarnya rakaruan. Maka saya membawa kain putih, kemudian saya tutupkan di, saya gunakan untuk sajadah. Silahkan. Berarti ini sifatnya hanya media. Dia murni untuk perkara dunia. Tapi ini tidak boleh diyakini masuk dalam perkara agama. Nah, selanjutnya. Sehingga menjadi satu keharusan bahwa peribadatan itu harus sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan perkara-perkara yang dianggap baik oleh manusia dan juga bukan karena niatan-niatan dan tujuan-tujuan mereka, selama tidak ada dalil dari syariah ini yang menunjukkan hal itu. Maka perkara tersebut adalah kebid'ahan dan tidak memberi faedah kepada pelakunya, bahkan akan memberi madarat kepada pelakunya. Karena perbuatan tersebut termasuk kemaksiatan. Walaupun dia menyangka bahwa dia melakukan perbuatan tersebut dalam rangka taqarrub kepada Allah Ta'ala. Jadi, peribadatan itu harus memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan ittiba, atau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga peribadatan itu benar dan bermanfaat bagi pelakunya. Apabila ada kesyirikan masuk dalam ibadah tersebut, maka batallah ibadah tersebut. Demikian juga ketika ibadah tersebut telah menjadi suatu bentuk kebid'ahan yang tidak ada dalilnya, sehingga tanpa adanya dua syarat tersebut, ibadah tidak memiliki faedah, dikarenakan ibadah itu tidak ditegakkan di atas syariat Allah Ta'ala. Sedang Allah Ta'ala tidak menerima kecuali apa yang disyariatkan di dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun dari makhluk ini yang wajib untuk diikuti kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia diikuti dan ditaati jika dia mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun jika dia menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada ketaatan kepadanya. Allah berfirman, "Atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum." Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran surat An-Nisa ayat 59. Ulil amri yang dimaksud dalam ayat ini adalah para pemerintah dan para ulama. Ketika mereka mentaati Allah Ta'ala, maka wajib untuk ditaati dan diikuti. Namun apabila mereka menyelisih perintah Allah Ta'ala, maka tidak boleh mentaati mereka dan tidak pula mengikuti penyimpangan mereka itu. Karena tidak ada satupun yang ditaati secara mutlak dari makhluk ini kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain beliau, maka mereka itu ditaati dan diikuti apabila mereka taat dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dinamakan peribadatan yang benar. Nah, alhamdulillah. Dan perlu kita bedakan antara tidak taat dengan menentang. Kalau tadi di sini beliau memberikan rincian, ulil amri ada dua. Yang pertama adalah umara, yang kedua ulama. Umara ditaati dalam perkara dunia, dan ulama ditaati dalam perkara agama. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah untuk mentaati ulama dan umara melalui ayat ini. Untuk perkara dunia, maka taat kepada umara. Untuk perkara agama, taat kepada ulama. Nah, ketika umara salah dalam membuat kebijakan, kita tidak boleh taat. Tapi bukan berarti menentang. Sebagaimana orang tua yang salah dalam membuat kebijakan kepada anaknya, kamu enggak boleh berjilbab. Misalnya, anak perempuan. Nanti kalau ada yang nazar kamu, kamu harus tidak boleh berjilbab, harus kelihatan ini, kelihatan ini, kelihatan ini. Boleh enggak ditaati? Enggak boleh. Tapi juga enggak boleh ditentang. Terus bapaknya diantemi. Karena tidak taat tidak sama dengan menentang. Ya cuman tidak taat gitu saja. Kadi rewes, kadi reken, dia tetap berjilbab, tetap menutup aurat, meskipun tidak sampai menentang orang tuanya. Maka Nabi SAW ngasih teori dalam masalah bagaimana interaksi rakyat dengan pemerintah sangat sederhana. Kalau ada orang yang jadi pemerintah yang sah, maka taati dia, karena itu dalam rangka untuk menjaga persatuan. Dan ketika dia membuat kebijakan yang bertentangan dengan syariat Islam, maka enggak usah ditaati, tapi tidak perlu ditentang. Agar negara tetap dalam kondisi aman. Karena ketika suasana aman, masyarakat itu bisa melakukan ibadah kepada Allah dengan tenang. Sebagaimana pula ulama. Ulama punya banyak fatwa, tapi tidak semua fatwa ulama sesuai dengan kebenaran. Ada enggak fatwanya yang menyimpang? Siapapun punya. Karena tidak ada kebenaran yang berpusat pada satu orang. Sehingga para masyayikh kibar, pernahkah mereka membuat fatwa yang salah dari kebenaran? Pasti pernah. Meskipun kita tidak tahu bagian mana yang salah. Karena ini masuk dalam ranah khilaf. Sehingga di poin ini, apakah kita wajib taat kepada beliau? Jawabannya tidak. Tapi bukan berarti boleh menentang. Misalnya enggak setuju dengan Ustadz Arifin Badri, ya, terus menentang beliau. Kalau enggak setuju enggak masalah, tidak perlu taat kepada fatwa beliau, silahkan. Tapi menentang itu berbeda. Sehingga bedakan antara tidak taat dengan menentang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tambahan sedikit ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada orang yang selalu pakai siwak dan pakai sorban. Kadang dijadikan udeng-udeng, kadang di pundak, dan kadang dijadikan sajadah. Apakah ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beda antara kain sorban dengan sajadah. Jadi yang ditaruh di kepala jangan ditaruh di kaki. Ada posisinya sendiri-sendiri. Maka ini keliru dalam meletakkan media. Sorban ya jadi sorban seterusnya. Jangan ketika berubah selera terus jadikan sajadah. Insya Allah bersiwak, pakai siwak dan seterusnya. Mau menggunakan siwak kayu ataupun siwak yang pakai plastik, dua-duanya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Untuk pertanyaan yang lain, insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kita masih punya satu pertemuan lagi sebelum Ramadan. Ini sebagai informasi. Semoga nanti ada sesuatu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.